Música na Combe. Coba lupakan tapi terbisa, mau hilang ingatan juga terbisa. Sama nyata dulu pernah kenal kau, sekarang satu rasa kehilangan kau. I pray that God wanna save you, so I'm believing God I can touch you. And maybe it's the wrong time to talking about you. Coba jalan dengan dia, tapi semua berujung dengan sia-sia. Karena satra temu yang semau, terpaksa seharus pergi dan menjauh. Dulu sabar kau terlalu ego kasih tinggal kau. Kini sasa saat subuh bar kau yang benar. Dan saya ingin kembali bersama lagi, sepun sesali yang sudah terjadi. Jika dulu tak setiap hati dragon begini. Ingat kau selalu tak bisa stop, yeah. Seperti ada sesuatu yang kurang di hari kini sedang. Sama nyesal, lapis kesal, bingung untuk atasi. Mohon di melipat tangan, berharap kapan kembali kau isi. Rindu semakin menjagam, bersama sepi saya diterkam. Kini bahagia terpanggal, apakah mungkin itu satu gagal? Coba beri kepastian, agar nanti satra kesulitan. Hanya kesepian, temani saya dalam kesedihan. Demikian rasakan untuk kesekian. Kini saya terus bertanya, apakah saya harus berhenti di tepian? Setting in my head, setting in my head. If love sorry won't stop, if you consider this like a show. Coba lupa